katakan maksudmu. Sungguh lucu yang gemetar badanmu mencium tanganku. Malu-malu kau ragu-ragu mengucapkan kata cinta yang telah lama kau simpan dalam hatimu, yang dengan lembut ku usap peluk keringmu. Aduh sayang, yang mengapa engkau tak jua memelukku. Malam itu kau katakanlah semua isi hatimu. Dan aku pun ingin cinta, pegang tangan boleh saja, cium-cium boleh juga, raba-raba jangan dulu, yang lain tunggu-tunggu saja, pegang pipi pegang tangan, cium pipi kiri kanan, cukup buat malam ini. Yang lain tunggu-tunggulah dulu di malam minggu. Perlu guling bantalku. Aduh sayang, yang dalam rindu ku cium potret wajahmu. Setiap waktu kau mempesonaku dalam setiap